Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hata anhum min sama'il aqli kula hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musallian 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa amma ba'd wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin sadaqallahul azim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladina yadhkurunallah wal ladina la yadhkurunallah kamathalil hayy wal mayyit sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hidupkan hati kita dengan selalu bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur atas karunia-karunia Allah. Walisanun zakir, basahi lisan kita dengan selalu zikir kepada Allah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari kehidupan dunia ini sampai nanti di akhirat kelak yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Ahad, di pengajian Arba'in, Allah telah gerakan hati kita semua, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ilmu, menuju majlis zikir, di mana makhluk-makhluk yang ada di daratan dan yang ada di lautan membacakan kalimah istighfar, memohonkan ampun kepada hamba yang melangkah dari rumahnya atas panggilan Allah, bukan panggilan yang lain. Hati yang ikhlas melangkah ke tempat ini, maka makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, di daratan dan di lautan memohonkan ampun bagi hamba-hamba yang terus mereguk ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam agama kita, menurut para ulama, ada syariatnya, ada hakikatnya. Kalau diumpamakan seperti buah-buahan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang suka makan durian enggak? Oh, kalau dengar durian langsung. Apalagi sekarang lagi musim, di pinggir jalan banyak. Asal ada uangnya. Ya. Lihat buah durian, ada kulitnya, ada dagingnya. Yang kita makan kulitnya atau dagingnya? Ada yang berani makan kulit durian? Durian dari durian, berduri. Ada yang sanggup gak? Bisa masuk TV. Pohon atau buah durian ada kulitnya, Allah ciptakan ada dagingnya. Ada syariatnya, ada hakikatnya. Yang dimakan adalah dagingnya yang manis, yang legit, yang harum. Kira-kira penting enggak butuh dagingnya saja atau butuh juga dengan kulitnya? Pada bingung, pertanyaan segitu aja bingung ini. Daging duren tidak akan legit, tidak akan manis, tidak akan harum, tidak akan nikmat kalau tidak ada kulitnya. Jangankan tidak ada kulitnya, kulitnya ya, ada apa itu? Ada ulat, bolong. Kira-kira daging durennya manis tidak? Jadi walaupun yang dimakan adalah dagingnya, tapi si daging membutuhkan kulitnya untuk menghasilkan daging durian yang enak, maka membutuhkan kulitnya. Walaupun ketika memakan, kulitnya ikut dimakan enggak? Bareng-bareng dimakan. Ini gambaran yang mudah saja. Kalau urusan makan, kuliner setuju semua ini. Di dalam agama ada syariatnya, ada hakikatnya. Syariatnya ibarat kulitnya, hakikatnya dagingnya. Apa yang disebut dengan syariat? Makasib usaha kita menjalankan agama. Ketika kita menjalankan agama disebut makasib usaha. Bagaimana kita mulai dari belajarnya, mengamalkannya, mencari gurunya, supaya kita mendapatkan agama yang benar, yang sah, di mana agama kita memiliki tiga rukun, tauhid, fikih, dan tasawuf. Dari mulai mencari gurunya, mencari ulamanya, kemudian berjumpa, kemudian ingin belajar dengan sungguh-sungguh zahir dan batin, mempelajarinya, mengamalkannya, itu proses usaha, itu makasib. Belum tentu kita langsung mendapatkan buahnya. Nah biasanya, ya, kalau baru kulitnya manis atau masih pahit? Masih pahit. Mencari guru, mencari ulama, mencari pembimbing pahit, harus berjuang. Harus berkorban waktunya, tenaganya, hartanya. Menuntut ilmu setelah mendapatkan guru, pembimbing. Terus kita berjuang, mengamalkannya, butuh pengorbanan, masih pahit kita merasakannya. Maka nanti kita akan diberikan oleh Allah hakikat agama. Di balik syariat ada hakikat, di balik kulit ada isi. Kita tidak akan selamanya merasakan pahit. Allah akan cicipkan yang manis. Ibadah kita kalau masih terasa pahit, belum ketemu manisnya ibadah, maka berarti kita masih ada di dalam apa? Kulitnya. Belum ketemu dagingnya. Nah ini yang hadir jamaah sekalian, ya, sudah merasakan manisnya apa belum? Banyak pahitnya, banyak manisnya ibadah kita. Ini masih banyak pahitnya ini, manisnya sekali-kali saja kayaknya. Pingin terus mendapatkan, mencicipi manisnya ibadah? Maka maksimalkan ibadah kita. Ilmunya terus pelajari, terus gali. Amalkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan hakikat dari agama sehingga hati kita akan mencicipi. Yang mencicipi itu hati kita. Jadi yang mencicipi agama adalah hati kita. Nabi menyebutnya wajada halawatal iman. Maka akan menemukan manisnya iman. Iman di hati atau di pikiran? Iman itu di dalam hati. Nah, hati kita akan mencicipi manisnya iman. Jadi yang mencicipi adalah hati kita. Hati mencicipi iman, menjadi manis. Asalnya ibadah kita berhadapan dengan hawa nafsu kita. Sementara hawa nafsu kita Allah ciptakan bertentangan dengan ibadah. Jadi di dalam elemen diri kita ada hawa nafsu, di mana sifatnya Allah ciptakan, Allah yang menciptakan. Di mana hawa nafsu kita bertolak belakang dengan ibadah. Kenapa? Sebab hawa nafsu kita Allah ciptakan menyukainya kepada syahwat duniawi. Nah, ini pelajaran mendasar ini jamaah sekalian. Yuk kita lihat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin ila akhir. Allah hiasi hawa nafsu kita diberikan syahwat. Syahwat itu dari syaha artinya keinginan. Disebut syahwat. Hawa pun artinya dorongan. Ya, hawa yahwi kecenderungan. Kemana nafsu kita syahwatnya itu bukan kepada Allah. Bukan kepada perintah-perintah Allah. Allah ciptakan hawa nafsu kita, Allah berikan syahwat di dalam hawa nafsu kita. Cenderungnya itu, ketertarikannya itu adalah minan nisa. Laki-laki suka ke perempuan. Perempuan suka ke laki-laki. Kemana lagi? Wal banin, kepada anak-anak. Suka enggak? Suka. Wal qanatiril muqantar minaz zahab wal fiddah, dari harta kekayaan yang berlimpah. Pengin sedikit atau pengin banyak? Setuju semua. Emas, perak di antaranya. Wal an'am wal harth, ternak, perkebunan, sawah, ladang. Suka enggak semua? Angkat tangan yang enggak suka. Ada yang enggak suka enggak? Kalau enggak suka enggak normal. Perhatikan oleh kita, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah mendesain kita. Bahwa di dalam diri kita ada satu elemen yang namanya hawa nafsu, diberi syahwat. Syahwatnya kecenderungannya bukan kepada Allah, bukan kepada kebenaran, bukan kepada kebaikan. Tapi kepada semua yang berbentuk materi. Lawan jenis, harta yang berlimpah, emas, perak, terus peternakan, perkebunan. Zalika mata'ul hayati dunya. Itulah kesenangan dari kehidupan dunia. Jadi nafsu kita, hawa nafsu kita cenderungnya kepada mata'ul hayati dunya, kesenangan dari kehidupan dunia yang disebutkan tadi. Nah, kalau diri kita yang seutuhnya ini dikuasai oleh hawa nafsu, di mana hawa nafsu kita punya syahwat kepada materi-materi dunia tadi, sementara hawa nafsu kita menguasai diri kita, maka kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah selama-lamanya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah satu, Bapak Ibu sekalian, kita pun diberikan elemen oleh Allah sesuatu yang mengandung kebaikan. Apa? Al-qalbu, hati. Hati inilah yang Allah tiupkan. Hati inilah yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Hati itulah yang berbentuk cahaya al-haikal an-nurani. Anugerah dari Allah, tempat untuk menerima kebenaran. Bagaimana caranya? Harus melakukan riyadhah, olah hati. Jangan olahraga melulu. Yang banyak olahraga atau olah hati, olah ruhani. Dua-duanya penting. Tapi banyak yang melupakan olah jiwa, olah ruhani. Kalau olahraga digandrungi hampir setiap orang. Nah, hati kita ini berbeda dengan syahwat nafsu. Hati ini berbentuk cahaya. Hati ini pernah musyahadah menyaksi kepada Allah. Jadi ini potensi yang besar yang Allah berikan ke dalam diri kita. Hati pernah musyahadah, pernah menyaksi. Sehingga hati ini pada orisinalitasnya, pada aslinya, rindu kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, pernah enggak kita menyaksikan bayi yang lahir tersenyum-senyum atau ketawa? Pernah menyaksikan bayi lahir langsung ketawa? Atau nyanyi-nyanyi? Kira-kira kalau bayi lahir gimana? Nangis. Nah, sekarang sudah tahu enggak kenapa bayi semua lahir ke dunia nangis? Ya. Tahu apa belum? Pengen diberitahu? Para ulama zohir, ulama ahli fikih memberikan alasan bayi lahir ke bumi ini dalam keadaan fitrah, masih suci, orsinil. Gak bawa dosa, fitrah, bersih sebagaimana orisinalitasnya. Coba kita perhatikan jamaah sekalian. Kita lihat, kita bisa tumbuh. Masih ingat gak ketika kita di alam kandungan rahim ibu? Ada yang ingat gak? Satu aja ada yang ingat gak ya? Bener, gak inget ini. Jamaah sekalian, kita, jasmani kita dari setetes sperma. Kalau setetes sperma itu kita simpan di tempat yang paling mahal yang diciptakan oleh manusia, misalnya dari emas, ya. Kira-kira setetes sperma manusia bisa tumbuh enggak? Jadi zigot, jadi bayi. Bisa enggak? Kan dari tempat yang mahal. Setetes sperma akan tumbuh hanya di tempat yang rahim. Makanya disebut apa? Rahim. Rahim itu apa? Yang pengasih. Maka disebut apa? Rahim ibu. Rahimnya. Ya. Setetes sperma akan tumbuh. Ya, 9 bulan sempurna si bayi siap lahir. Kenapa? Karena diasuh ada dalam rahim. Demikian pula hati manusia, ruhani manusia. akan tumbuh dengan baik rohaninya, terjaga nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam dirinya, fitrahnya akan terjaga, musyahadahnya akan terus terjaga kepada Allah, rohani manusia, kalau dibimbing oleh ulama yang memiliki sifat kasih sayang. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi gambaran sperma manusia tumbuh menjadi bayi yang sempurna, yang sehat, kalau ada dalam rahim. Demikian pula ruhani manusia bisa tumbuh kebang, terjaga potensinya, fitrahnya. Hatinya terus musyahadah kepada Allah, hatinya butuh kepada Allah, hatinya terus tunduk kepada Allah. Apabila ruhani kita ada dalam asuhan yang rahim pula, siapa? Para nabi dan dilanjutkan oleh para ulama. Para nabi, para ulama yang mendapatkan sentuhan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka rohani umat ini akan tumbuh kembang, terjaga kefitrahannya, terus musyahadah, menyaksi kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Kalau ruhani manusia tidak dalam asuhan yang rahim para nabi atau para ulama yang melanjutkannya, maka seperti nasib sperma yang tumpah, yang dimasukkan ke dalam wadah, walaupun mahal menurut manusia, maka akan mati si sperma itu. Demikian pula rohani manusia, apabila tidak dijaga oleh para nabi, dilanjutkan oleh para ulama yang punya sifat rahim kasih sayang dari Allah, maka rohani manusia akan mati potensinya. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, di pemberitaan, ada pembunuhan, ada korupsi, ada penganiayaan, ada fitnah, ada mencemarkan nama baik, pasal-pasal kriminal banyak dibuat dalam KUHAP. Itu semua berangkat dari rohani yang tidak dalam asuhan para nabi atau para ulama yang melanjutkannya. Potensi rohaninya menjadi mati. Ini adalah gambaran perumpamaan. Nah, kalau hati kita terasah oleh para ulama, terdidik oleh para ulama, ada yang membimbingnya, maka akan mampu menundukkan syahwat nafsu yang tadi. Jadi kekuatan hati ini yang terasah, yang terbimbing oleh para ulama, akan mampu mengatasi, menundukkan, mendidik hawa nafsu yang memiliki syahwat duniawi tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sebetulnya adalah hal yang paling esensi di dalam agama. Persoalan yang paling esensi, yang paling urgen di dalam agama. Sebab diri kita ini, kita bongkar diri kita. Ya, ibarat jamaah sekalian, kita berpenyakit jasmani yang zohir, yang biologis. Datang ke dokter. Kira-kira kalau penyakit kanker, ya, penyakit kanker harus di gimana? Cukup pakai obat atau harus dibedah, dioperasi? Nah, ini membedah Bapak Ibu sekalian, biar kita semua lebih paham lagi dengan kondisi dari diri kita yang merupakan anugerah dari Allah. Jadi hati yang terasah, hati yang ada dalam bimbingan ulama, akan menjadi kekuatan dan sekaligus mampu menundukkan laju dari hawa nafsu kita. Sehingga hawa nafsu kita bukan diputus atau dimatikan. Ya mati jadinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nafsu makan kita dibuang, dihilangkan, gimana jadinya? Bisa sholat gak? Gak ada tenaganya. Agama bukan memberangus, agama bukan mematikan potensi syahwat yang Allah berikan. Akan tetapi mengatur syahwat yang ada dalam nafsu kita, mengaturnya. Makan diatur, pola makan diatur, pola hidup diatur, pola istirahat diatur, belanja diatur, sandang pangan papan diatur. Jadi bukan diputuskan syahwatnya dari hal dunia, tetapi mengatur syahwat itu, mengatur hawa nafsu itu. Makan jadi tidak berlebih-lebihan, berpakaian jadi tidak berlebih-lebihan. Semua hal duniawi, materi tadi menjadi tidak berlebih-lebihan. Sesuai kebutuhan kita. Nah baru di sini jamaah sekalian, kita belajar beribadah. Kalau belum paham persoalan diri kita, maka kita tidak akan bisa ibadah kepada Allah. Inilah yang sebetulnya awal, jamaah sekalian, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi mendapatkan risalah Allah yang mulia. Ada dua thoriqoh, dua cara yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi mendapatkan risalah Allah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sudah tahu yang dua? Ini ditanya di tes ini. Bapak Ibu sekalian sudah tahu metode cara Allah mengajarkan kepada Nabi kita sebelum diangkat menjadi Nabi? Yang dua, satu, Nabi dibersihkan hatinya oleh Allah beberapa kali. Nah, ini dibersihkan hati. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati yang bersumber dari hawa nafsu. Penyakit hubbud dunia, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya. Dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Nabi semenjak kanak-kanak, remaja, dibersihkan oleh Allah lewat malaikat Jibril alaihi salam yang menjelma menjadi manusia. Jadi langsung dokternya dari langit yang membedah hati Nabi, yang menyucikan hati Nabi, langsung dari mana? Dokternya dari langit, siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Sebab apa? Nabi dipersiapkan untuk menerima risalah kebenaran. Harus dipersiapkan dulu. Sebab hati yang kotor, ya hati yang begitu tergila-gila dengan dunia, ujub, takabur, congkak, egoisme, maka tidak akan layak menerima kebenaran dan pasti akan menolak kebenaran. Nah ini metode yang pertama. Allah bersihkan dulu hati Nabi, Allah kirim malaikat Jibril alaihis salam mulai dari usia 4 tahun sudah dibersihkan oleh Allah. Satu itu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian enggak mau melakukan proses pembersihan hati, tazkiyatun nafs, maka ibadah kita tidak akan pernah benar. Hatinya tidak akan pernah tersambung menghadap kepada Allah. Yang kedua, Nabi diajarkan oleh Allah untuk mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi yang disebut dengan syahwat dunia tadi. Bagaimana caranya? Lewat bertahanus atau berkhulwat di Gua Hiro memasuki usia 40 tahun. Ya, siapa yang pernah ke Gua Hiro? Ya, yang kemarin, yang berangkat 2 bulan kemarin, berangkat umroh, diajak ke Gua Hiro, ke Jabal Nur. Ya, tumpukan batu, hanya 2-3 orang di situ. Nabi dari rumahnya Mekah, di samping Masjidil Haram, berangkat ke Jabal Nur sampai ke puncaknya di Gua Hiro berhari-hari, ada seminggu semalam, ada seminggu, balik lagi, naik lagi. Itu dalam proses bagaimana Nabi mengurangi makan, minum, bergaul dengan istrinya, meninggalkan, menjauhi hal-hal duniawi di waktu yang sementara. Nah ini penting jamaah sekalian. Ya, proses yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau tidur enak di kasur empuk atau di lempengan batu? Ini bapak-bapak yang tidur, yang bermalam, yang mabit di sini, nyenyak nggak tidurnya? Pakai kasur apa enggak? Ya minimal karpetnya empuk di masjid i'tikaf. Banyak bangunnya, banyak tidurnya. Ya Allah, ini dilatih di sini. Ya. Mabit di sini dari kemarin, kita kurangi tidur, kita jam 2:30 sudah dibangunkan. Kita tahajud. Ini latihan kita seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengurangi makan, mengurangi minum, bergaul dengan istrinya, bergaul dengan masyarakat luas untuk memantapkan, memantaskan diri menghadap kepada Allah untuk menerima kebenaran. Inilah dua cara yang dilakukan, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima kebenaran. Apa semuanya? Prosesnya batin, prosesnya jiwa. Jiwanya yang dilatih, hatinya yang dibersihkan, jiwanya yang dibersihkan dari ekses-ekses negatif dari dunia ini. Pengaruh dampak, pengaruh negatif dari dunia, dari kesenangan dunia, pergaulan. Maka dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebenaran tidak akan bisa diterima kalau hatinya masih kotor, kalau jiwanya masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah maka jamaah sekalian, inilah metode yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Jadi ajaran yang pertama datang kepada Nabi sebelum risalah utuh datang, maka ajaran tasawuf. Dari pembersihan hati sampai menghilangkan hati kita dari ekses-ekses negatif dari dunia. Maka ini Bapak Ibu sekalian pelajaran yang paling mendasar, berat sekali. Ya pinginnya gimana pinginnya? Pinginnya banyak makan, bebas gaul. Betul enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau terus melakukan usaha besar ini yang sangat mendasar, selalu tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita ya dari penyakit-penyakit hati yang 10. Hafal penyakit hati yang 10? Ya. Kemudian kita hiasi hati kita dengan 10 ketaatan batin. Nah, kayaknya ini harus nyanyi bareng-bareng dulu ini. Ada yang ngantuk gak ini? Ada yang datang jam 1, ada yang jam 12. Kan sedang dilatih ngikuti pelatihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mending di Gua Hiro, di Batu atau di masjid di sini? Kalau Nabi ekstrim luar biasa dilatihnya oleh Allah, ekstrim luar biasa. Kita mah tuh masih apa? Masih banyak toleransinya ini. Ya, melatih jiwa kita, melatih batin kita, melatih rohani kita tuh. Masih banyak apanya? Toleransinya. Ya. Siap? Nadomnya siap? Mana yang suaranya merdu ini, biar hatinya nikmat ada nadom ini. Bapak Ibu sekalian, ini murid-murid yang baru, jamaah yang baru. Jadi ada nadom yang diambil dari Kitabul Arba'in Imam Al-Ghazali, Kitab Tasawuf. Ada 10 penyakit hati yang harus dibersihkan, namanya maksiat batin, harus digempur, dibersihkan. Lalu hiasi hati kita dengan taat batin yang 10. Ini sangat mendasar pelajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi diutus oleh Allah. 10 maksiat batin bersihkan dari hati, hiasi hati, datangkan 10 taat batin. Nah, kita sama-sama nadomkan sama-sama, kita nyanyikan sama-sama supaya hafal dan kita hayati, ya. Siap? Siapa nih pemandunya? Ustadz kami ya. Bismillah. Susunana doman ta batin ini perduain ketiganya wajib hafal, satu tobat, dua khauf, tiga juhud, empat sabar, lima syukur, enam ikhlas, tujuh tawakal, delapan mahabbah, sembilan ridho, sepuluh zikrul maut. Maksiat batin juga ada 10, satu banyak makan, dua banyak omong, ketiganya mudah marah, empat hasad, lima bakhil, cinta harta, enam jah, tujuh hubud dunia, delapan takabur, sembilan ujub, sepuluh riya syirik. Hafal? Ini pelajaran dasar sekali. Para ulama mengajarkan ini semua. Nabi diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita harus membersihkan hati dari maksiat batin. Hati kita bisa bermaksiat. 10 maksiat batin. Lalu hiasi hati kita dengan taat batin yang 10. Maksiat batin 10 yang harus kita bersihkan dari hati. Banyak makan, berlebih-lebihan dalam makan, banyak bicara, ya, awas, biasanya yang paling banyak bicara bapak-bapak, ibu-ibu, lihatnya jadi kesini, ya, yang banyak bicara biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, ngaku ibu-ibu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kalau kita perhatiin ibu-ibu ketemu di mall, ngobrol, ketemu di MCK, ketemu di masjid, nah, untung diakui, kalau diakui bisa tobat. Sebab banyak bicara, yang tadinya bicaranya baik, terlalu banyak, bisa tercampur-campur dengan yang tidak baik. Dari banyak bicara, lebih baik banyak zikir kepada Allah. Basahi lisan kita menyebut nama Allah. Hayuh bosan nyebut makhluk terus. Diomongin duit, diomongin benda, diomongin materi. Sekarang latihan, perbanyak menyebut nama Allah. Ketiga, apa maksiat batin yang harus dibersihkan dari hati kita? Mudah marah. Mudah marah. Mudah marah, godob, emosional, temperamen. Marah itu adalah kalau di-manage dengan baik, marahnya di jalan Allah. Jangan sampai marahnya di luar jalan Allah. Yang dilarang adalah marah di luar jalan Allah. Marah yang berlebih-lebihan. Tapi kalau marahnya fillah, al-bugdu fillah, marahnya karena Allah. Lihat istri berbuat tidak baik, marah, tapi marahnya teratur, marahnya terminis dengan baik. Jangan marahin istri depan ya orang satu desa. marahin istri di Facebook. Ada gak yang gitu? Ada gak? Marah ya ke istri atau ke suami di Facebook. Aku tahu semua. Nah itu namanya marah tidak fillah, al-bughdu fillah. Marahnya tidak di jalan Allah dan tidak termanage dengan baik marahnya. Terus yang keempat, hasad. Bapak Ibu sekalian, ini maksiat batin, hasad itu. Apa hasad itu? Ya. Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka dirinya benci dan ingin menghilangkan nikmat Allah dari genggaman orang lain. Ya, kalau anak santri namanya SMS. Ya, seneng melihat orang lain susah. Atau dibalik susah melihat orang lain seneng. Ada yang gitu gak? Tetangga beli parabola, dia beli paramek. Pusing, kenapa itu tetangga ya beli parabola? Pusing. Kenapa orang lain punya mobil? Itu tanda-tanda dalam hati ada hasad. Cari-cari akhirnya apa? Memfitnah, menjatuhkan nama baiknya. Itu bersumber dari hasad. Maka biasa penyakit hasad itu banyak yang satu lifting. Ya, menantu dengan menantu. Mana angkat yang menantu dengan menantu hadir di sini. Anak dengan anak, karyawan dengan karyawan, tetangga dengan tetangga, tukang beras dengan tukang beras. Tukang beras dengan tukang emas enggak ada masalah. Ustadz dengan ustadz, berebut amplop. Padahal beli sendiri di toko banyak amplop, tapi enggak ada isinya. Hasad. Kemudian apa lagi? Bakhil. Ya, bakhil. Ya, bakhil pelit. Tidak mau mensodakohkan baik ilmunya, hartanya, termasuk tenaganya. Sebab sodakoh itu bisa dengan ilmu, pikiran, tenaga, atau dengan harta kita. Nah, orang yang bakhil tidak mau mensodakohkan itu semua. Lalu apalagi maksiat batin yang harus dibersihkan? Ya. Hubul jah. Ya. Jadi cinta kepada keagungan, penghormatan, penghargaan. Itu pun bagian dari maksiat batin. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan penjelasan bidayah, memulai kita beribadah kepada Allah dari menuntut ilmu, jangan sampai ada niat-niat yang tidak karena Allah. Jadi ustad ya, mulai belajarnya, wah biar banyak pengikutnya. Nanti kalau banyak pengikutnya, banyak yang menghormatinya. Itu sudah salah awalnya, bidayahnya sudah salah. Starting pointnya sudah salah. Lalu apa lagi? Hubbud dunya, hati yang dirasuk, yang dikuasai kecintaan kepada dunia. Inilah yang disebutkan oleh Nabi ra'su kulli khathiah, yang menjadi faktor utama kita berbuat salah, berbuat maksiat. Karena begitu hati dikuasai oleh dunianya. Lalu ya. Takabur. Ya, sombong, menolak kebenaran. Mengukur kebenaran tuh dilihat, ah umurnya juga cuma segitu. Itu kayak seperti Abu Jahal itu. Ketika Nabi diutus, ah itu mah keponakan. Gak objektif padahal yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran. Takabur bisa karena umur, takabur bisa karena keturunan, takabur bisa karena ilmu, takabur bisa karena harta. Takabur daripada takabur adalah menolak kebenaran. Ya, ditolak kebenaran yang disampaikan oleh ulama, seperti yang disampaikan oleh para nabi, ditolak. Itu takabur nomor wahid. Takabur nomor satu. Terus, ujub. Ujub itu Artinya kagum dengan kebaikan diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri. Kita bisa ibadah, kita punya ilmu. Dirinya merasa kaget dengan dirinya sendiri. Ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Bukan membanggakan Allah. Tapi kalau kita bisa tahajud, dimampukan ibadah. Takjubnya, ujubnya kepada Allah. Kagumnya kepada Allah. Kagumnya kepada yang membimbing. Bukan kepada diri sendiri. Tapi kalau membanggakan diri, itu namanya ujub, penyakit batin. Lalu riya, ya, riya di mana hati kita tidak ikhlas di dalam beribadah, ingin mendapatkan penghormatan, penilaian dari manusia di dalam beramal, namanya riya. Terakhirlah syirik, menyekutukan Allah dalam hati. Ini 10 penyakit hati, Bapak Ibu sekalian, yang harus dibersihkan. Kalau masih ada penyakit hati ini, maka hati tidak akan menghadap kepada Allah. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Bersihkan 10 penyakit hati, Imam Ghazali menyebutnya maksiatul batin, lalu hati dan dani hiasi dengan to'at batin. Ya. To'at batin yang 10 pula. Pertama, banyak tobat kepada Allah. Tobat adalah penghias hati. Taubat adalah di mana ketaatan batin kita. Batin kita taat kepada Allah dengan bertobat. Kemudian khauf, tumbuhnya rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika akan berbuat maksiat, direm. Kenapa? Ada khauf, ada takut kepada Allah. Menanamkan sifat takut kepada Allah, itu adalah bagian dari taat batin. Dulu para sahabat mau berbuat dosa besar sampai enggak jadi, lalu ia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah. Jadi luar biasa, laksana rem. Kalau mobil gas aja, enggak ada remnya gimana? Bisa ke jurang, bisa nubruk gunung. Tancap aja terus gas, enggak ada remnya. Nah, khauf itu ibarat rem dalam diri kita. Rasa takut kepada Allah. Lalu taat batin berikutnya, zuhud, di mana hatinya, ya hatinya, zuhud itu sebaliknya dari hubbud dunia. Kalau hubbud dunia hati dikuasai oleh dunia, kalau zuhud, walaupun diberi kekayaan oleh Allah, diberikan jabatan tinggi oleh Allah, zuhud tidak terdampak negatif oleh harta kita, oleh jabatan kita. Harta digenggam, tapi hati tidak dikuasai oleh dunia. Namanya zuhud. Bersih, terproteksi, terjaga dari ekses dampak negatif dunia. Bapak Ibu sekalian, tolong jawab ini. Pingin miskin ahli ibadah atau kaya ahli ibadah? Yang lagi ngantuk langsung. Ya, kata orang Sunda, curing hak gitu. Pilih satu kali lagi, mending jadi ahli ibadah yang miskin atau jadi ahli ibadah yang kaya. Setuju? Pantes enggak? Sudah pantes apa belum? Kalau pantes Allah beri, sebab agama ini butuh dengan harta. Agama tidak akan tegak kalau apa? Harta kaum muslimin, tenaga kaum muslimin, pikiran kaum muslimin tidak diinfakkan di jalan Allah. Jadi agama membutuhkan harta. Harta yang bakhil, yang pelit, atau harta yang zuhud. Jadi Bapak Ibu sekalian, pingin ahli ibadah yang kaya? Tapi kok jadi rada malu-malu gitu ngejawabnya? Sekarang evaluasi dulu, ya, kekayaan yang sudah Allah berikan sekarang dikasih ilmu masih ngedul suruh ngajar. Gimana mau ditambah lagi ilmunya oleh Allah? Baru segitu aja ilmu udah males. Kemana ini undangannya? Ke anu, aduh daerah miskin ini mah. Akhirnya di cancel jadwal ceramahnya. Kenapa? Ya, Jadi Allah lihat yang sekarang aja dulu. Allah beri ilmu, sedekahkan dengan ilmu. Allah berikan tenaga, disedekahkan enggak tenaganya? Allah berikan harta sekarang segini, disedekahkan apa belum? Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam mendidik manusia dari keterkaitan dengan duniawi, dengan harta, dengan materi, banyak nama yang Allah berikan untuk mendidik manusia, orang yang beriman. Satu, ada zakat. Artinya pembersih. Supaya apa? Membersihkan manusia. Mendidik manusia tidak tergantung dengan materi. Tidak menjadikan materi, harta dijadikan sebagai target dan tujuan. Supaya dikikis jiwanya, dibersihkan hatinya. Supaya tumbuh cintanya kepada Allah. Namanya zakat. Ada sedekah. Dari sedekah membenarkan. Ada infak. Ya, ada jariah. Nama yang bermacam-macam. Semuanya adalah untuk melatih dan mendidik orang yang beriman. Maka jamaah sekalian, di dalam bersedekah, jangan nunggu kaya. Kapan sedekah? Nanti kalau sudah kaya. Al-Quran mengajarkan fisarro iwaldorro, baik dalam keadaan lapang, kita bersedekah. Dalam keadaan darurat, kita bersedekah. Ini mah ada yang nunggu-nunggu, nanti kalau sudah sukses, itu mah mau menipu Allah itu mah. Buktikan yang sekarang. Dalam keadaan sempit pun harta kita, kita berusaha untuk bersedekah. Fisarro iwaldorro, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, kalau zakat ada untungnya, sedekah berinfak walaupun dalam keadaan sempit, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak Ibu sekalian, justru itu menjadi satu faktor untuk membangkitkan ekonomi kita. Allah limpahkan rezeki yang barokah karena kita mau bersedekah, berinfak walaupun dalam keadaan dorro, dalam keadaan sempit. Siap semua? Sudah jadi member Agnia Care-nya belum? Sudah ditunaikan apa belum? Kok suaranya tambah pelan-pelan, tambah pelan-pelan. Zakat belum layak, ada infak, ada sedekah. Itu, ini mah jangan ngedalilin, oh saya kan lagi begini. Kan kalau zakat, kalau sudah ada lebihnya, ada pendidikan Allah yang lainnya, ada bab sedekah, ada bab infak dan yang lain-lainnya. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ayo lanjut yang maksiat, yang taat batin selanjutnya. Sobar. Bapak Ibu sekalian, sobar. Ya, sobar harus ditanamkan. Sobar bagian dari taat batin. Batin kita taat kepada Allah dengan menumbuhkan sikap sobar. Tahan uji. Ketika kita beribadah kepada Allah, harus sabar. Ketika kita dapat musibah, bersabar. Menjalankan perintah Allah, bersabar. Sabar, bertahan. Dengan sabar akan istiqomah. Bapak Ibu sekalian, jadi kekuatan dalam batin kita menumbuhkan sikap sobar. Lalu syukur terhadap nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan, tumbuhkan sifat syukur di dalam hati. Syukur bagian dari taat batin yang 10. Syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Lalu ikhlas, beningkan hati, murnikan hati kita. Nawaitu kita, target kita, lillahi ta'ala. Ya, kepada Allah semata. Ngaji kita, zikir kita, sholawat kita, ibadah kita, menolong orang lain kita, menafkahi kita, bekerja kita, ikhlaskan kepada Allah. Maka batin kita akan tenang. Ketika menjalankan seluruh rangkaian ibadah kita, dari hati yang murni, ikhlas, motifnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah enggak ikhlas ini yang capek. Ya. Istri ya servis kepada suaminya, tapi tujuannya cuma satu, biar sayang kepadaku. Ya, giliran suaminya, ya, suaminya marah-marah, hilang gak servisnya? Hilang. Aduh, capek-capek kemarin sudah nyervis. Ya, ternyata kok begini jadinya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ya, maka kalau ibadah gak ikhlas, bekerja gak ikhlas, itu suka apa? Suka stres. Ya. Betul gak? Ya, kalau ibadah kita, bekerja kita, berbuat kita, aktivitas gak ikhlas dari hati yang paling dalam karena Allah, stres. Ya, kadang dongkol. Tahu gak dongkol? Ya, dongkol itu gimana? Jadi sebel, jadi sakit hati. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Yuk selanjutnya maksiat, taat batin, tawakal. Kita harus mewakilkan urusan kepada Allah. Bekerja yang maksimal, tapi hati bersandar kepada Allah. Jangan sampai tawakal kita menyandarkan hasil kita kepada usaha kita. Banyak orang yang mengandalkan keberhasilan dengan usahanya sendiri. Artinya tidak tawakal kepada Allah. Bekerja yang keras dan bertawakal kepada usaha itu. Bergantung kepada usaha itu hasilnya. Apa yang akan terjadi? Kalau berhasil, dia akan tambah sombong, tambah ujub. Siapa dulu dong kalau berhasil? Kalau gagal, dia akan frustasi. Dia akan kecewa. Kenapa? Karena bertawakalnya bukan kepada Allah. Maka dalam rumusnya Bapak Ibu sekalian, kerja yang maksimal, kerja yang sungguh-sungguh berdasarkan ilmu, tapi tawakal kita jangan kepada usaha dan ikhtiar kita. Cukuplah tawakal hati kita kepada Allah. Menjadi nikmat Bapak Ibu sekalian. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik mobil, ya naik mobil, kemudian kita jadi penumpang. Si supirnya kita gak percaya. Ini supirnya gadungan bukan. Supir tembak apa namanya? Ini supir tembak bukan, supir asli apa bukan. Kita ada dalam kendaraan itu. Lalu dalam hati kita gak percaya dengan supir itu. Capek gak kita? Bisa ngantuk gak? Boro-boro bisa ngantuk. Aduh, ini, jangan-jangan dibawa kemana ini. Aduh. Ya. Gak tenang. Kenapa? Karena kita gak percaya dengan supir itu. Kita gak tawakal. Tidak mewakilkan perjalanan kita kepada si supir itu. Karena gak percaya. Capek jadinya. Pernah merasain gitu gak ibu-ibu? Ya. Tapi kalau kita percaya kepada supir itu, ya punya SIM, terpercaya, track record-nya bagus, itu di mobil penumpang tidur aja. Ya. Si supirnya kayak bawa apa? Kayak bawa semen aja. Tidur aja. Kenapa? Saking si penumpangnya percaya 100% kepada si supir. Si supir yang akan menghantarkan dirinya ke tujuan dengan selamat. Oh. Begitu perjalanan hidup kita, segala urusan, berumah tangga, berekonomi, semua urusan. Kalau kita percaya kepada Allah sebagai Rabb, kalau kita percaya kepada 100%, maka akan tenang dan damai hidup kita. Tapi sekali kita tidak percaya kepada Allah, tawakalnya kepada kemampuan diri, tawakalnya hanya kepada kemampuan manusia, maka selamanya hidup ini akan gelisah, tidak tenang. Ayo ibu-ibu mana yang suka bingungan, pingin tahu jidatnya, pasti cepat tua. Biasa kalau yang paling suka bingungan tuh bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu terus ini teh. Kalau jangan, kayaknya faktornya dari bapak-bapak kayaknya ini. Kalau orang yang suka bingungan kelihatan apa ininya teh. Ya, umurnya 30 tapi kayak 60. Tapi kalau banyak tawakal kepada Allah, usaha maksimal, tapi hatinya kepada Allah aja bersandarnya. Nikmat Bapak Ibu sekalian. Usaha maksimal sesuai dengan aturan Allah, tapi hati tawakalnya kepada Allah. Maka kita akan bahagia. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikasih kursi, nih kursi ini. Tuh. Ya, kursinya bagus. Kita bersandar. Enak gak? Bisa sampai tidur gak? Pantesan, kok ibu-ibu gak pakai kursi ada yang tidur? Apalagi dikasih kursi satu-satu ini. Ya, ini contoh. Kalau kita duduk ya di atas kursi, kursinya baik, kuat, terpercaya. Bisa sambil ngantuk gak? Bukan ngantuk lagi, tidurnya pulas. Tapi kalau kita disuruh duduk, kursinya rewet. Prat, rewet, rewet gitu. Kira-kira bisa tidur gak? Deg-degan terus, duduk tapi deg-degan. Begitulah gambaran orang yang tawakal kepada makhluk. Makhluk itu lemah. Makhluk itu akan hancur, akan sirna. Hati tawakalnya ke situ. Ke uang, ke jabatan, ke harta, ke makhluk. Tawakalnya bersandarnya hati kita. Resah seumur hidup. Apalagi di akhirat. Waman a'rodo an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Tawakalnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Makhluk itu lemah, akan hancur, akan sirna. Kita bertawakal, bersandar hati kita ke sana. Laksana kita duduk di atas kursi yang reot tadi. Mending duduk di atas kursi yang kuat atau yang reot? Hati kita duduknya, bersandarnya ke Allah atau ke makhluk? Tenang hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan hati menyebut nama Allah, mengingat Allah, tambah tawakalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu banyak zikir kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, disebut nama Allah bergetar hatinya, tumbuh mahabbahnya, kerinduannya, kangennya kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat kekuasaan-kekuasaan Allah. Zadathum imana. Bertambah imannya. Menggebu-gebu imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakalnya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin. Wa nafasin adadama wasi'ahu. Terakhir, apa tadi? Sudah tawakal? Mahabbah? Sudah mahabbah? Ridho? Sudah ridho? Zikrul maut? Udah kebahas semua ini. Ini Bapak Ibu sekalian pelajaran mendasar. Kalau umat kehilangan dari pelajaran yang mendasar ini, maka agama itu dirasakan pembelengguan. Agama itu dirasakan nguntungin Allah. Agama itu dirasakan mempersulit diri kita. Kenapa? Kita tidak akan mendapatkan hakikat agama. Nah, dengan mendapatkan hakikat agama itulah, maka kita akan merasakan bahwa agama itulah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu saja kajian di kegiatan Arba'in ini, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah lana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati umil kitab al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik jemaah sekalian, jamaah-jamaah yang baru, juga ada yang lewat via telepon ya, yang di Makassar atau di tempat yang lainnya yang ikuti talqin pada kesempatan ini, walaupun jarak jauh tetapi hati didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dalam kebersamaan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah kumpulkan dari dunia ini, Allah kumpulkan di barzakh nanti, di alam kubur nanti bersama-sama. Allah kumpulkan nanti di mahsyar, tepat di bawah benderanya Rasulullah SAW. Dan Allah pastikan kita ada dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan